Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Jadi yang terakhir kita pelajari yaitu tuntutan makna nahi yang pada asalnya menunjukkan tahrim keluar ke makna lain dengan dalil yang menunjukkan hadis itu, yaitu ke makna makruh dan ke makna irsyad, al-karwa dan irsyad. Baik, kemudian juga kita sudah masuk ke siapa saja yang masuk dalam khitab al-amr an-nahi, yaitu mukallaf, al-balik, al-aqil. Penjelasannya sudah kita lewati. Berikutnya wala yaridu ala hada. Nah, man yaqra al-yawm? Naam. Qala Syekh An-Utsaimin rahimahullah, wala yaridu ala hada ijab az-zakati wal huquq al-maliyati fi mal as-saghir wal majnun. لأن إجابة هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. طيب. ولا يرد على هذا إجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. جدي. ولا يرد على هذا لا يرد على هذا إشكال. Jadi tidak datang iskal atas hal ini, ya. Ijabuz zakati wal huququl maliyah fi malis saghir wal majnun. Diwajibkannya zakat dan hak-hak terkait dengan harta benda pada harta anak kecil dan harta orang gila. Nah, maksudnya apa? Kita kan bahas di atas bahwa al-khitab bil amri wan nahi al-mukhatab bil amri wan nahi al-mukallaf wa huwa al-baligh al-aqil. Berarti as-saghir laysa bi baligh wa al-majnun laysa bi aqil. Berarti tidak tertuju padanya khitab bil amri wan nahi, yakni tidak terkena kewajiban dan keharaman, kan begitu? Nah. Nah, bagaimana dengan hukum, yakni salah satu pendapat yang mewajibkan zakat kepada anak kecil dan orang gila, mewajibkan pembayaran atau penggantian hak-hak harta yang dihilangkan atau dirusakkan, ya, tetap harus ditebus dan diganti oleh anak kecil dan orang gila, bertanggung jawab menggantinya jika merusak atau menghilangkan harta yang merupakan hak orang lain, diwajibkan. Nah, berarti apakah ini bisa jadi iskal? Kenapa diwajibkan? Padahal bukankah keduanya bukan mukallaf? Maka Syekh mengatakan wala yaridu ala hadza. Nah, ijabu zakatul huquq al maliyah tidak datang sebagai iskal atas hal ini. Naam, jadi la yaridu ala hadha ijabu zakat, ijabu ni fa'il dari yaridu. Yani la yaridu ala hadha ijabu zakat al-maliyah, diwajibkannya zakat dan penggantian hak-hak harta pada harta anak kecil dan orang gila, ya, tidak datang sebagai perkara yang membatalkan hal ini, sebagai satu iskal yang membatalkan hal ini, kaidah yang telah lewat. Kenapa? Nah, baik. Nah, sekarang mungkin buku taklik dulu agar lebih difahami, lebih lengkap tentang al-hukuk al-maliyah. Nah, apa saja yang dimaksud di sini? Al-hukuk al-maliyah kan nafaqat wa qiyamil mutlafat wa urush al-jinayat. Wa urush al-jinayat. Al-hukuk al-maliyah kan-nafaqat wa qiyam bil-mutlafat urush al-jinayat. Al-nafaqat maksudnya seperti nafkah. Yani kewajiban pemberian nafkah dari harta anak kecil atau orang gila tersebut. Nah, jika anak kecil itu naam atau majnun tersebut punya harta dan ada yang wajib dinafkahi dari hartanya, maka tetap disalurkan nafkah itu. Nah, jangan bingung dulu, bagaimana caranya orang gila kok bisa menyalurkan nafkah anak gila. Jadi tetap nanti akan dijelaskan bahwa yang melakukan itu walinya tentunya. Anak kecil, selama dia masih kecil kan ada wali yang menangani hartanya. Majnun ada wali yang menanganinya, bertanggung jawab. Karena walinya ini yang bertindak, ya, menyalurkan nafkah-nafkah yang harus disalurkan dari harta anak kecil atau majnun kepada orang-orang yang punya hak dinafkahi dari hartanya. Nah, waqiyamil mutlafat, yaitu qiyam itu jamak dari qimah, yakni nilai. Al-mutlafat itu harta yang dirusakkan atau dihilangkan oleh anak kecil atau orang gila, itu kan harus diganti. Misalkan merusak motornya orang, ya. Nah, berapa kerusakan itu dinilai misalkan dengan uang, qimahnya berapa, harga yang ada saat itu, maka harus diganti, diambilkan dari harta anak kecil atau majin tersebut ketika dia telah merusak. Nah, atau merusak apanya orang lah. Nah, dinilai berapa nilai kerusakannya, maka diganti dari harta anak yang merusak tersebut atau orang gila yang merusak tersebut. Wa urus al-jinayat, yaitu ganti rugi tebusan kejahatan. Nah, dia telah melakukan kejahatan kepada seseorang misalkan, ya, sehingga dia harus menanggung, ya, bertanggung jawab atas kejahatannya tersebut. Ya, misalkan melukai orang atau mencacati orang sehingga harus diobati, dioperasi dan seterusnya, ya kan, dia harus menanggung begitu. Rusul jinayat. Nah, itu maksudnya al-hukukul maliyah. Zakat, ya zakat. Nah, zakat harta, zakat mal. Nah, jika anak itu misalkan punya harta emas, ya, atau punya harta ternak yang terkena zakat, zakat. Nah, itu pula majnun tersebut. Maka harus dikeluarkan. Nah, baik. Kenapa ini kewajiban zakat dan al-hukuk al-maliyah ini tidak datang sebagai hal yang menjadi problem yang bisa membatalkan kaidah di atas? Li'anna ijabah hadhihi, karena ya diwajibkannya hal ini, ya, pengwajiban hal ini marbutun yakni terikat di asbabin muayyanatin, dengan faktor-faktor tertentu, ya, dengan faktor-faktor tertentu. Mata wujidat tilkal asbab, mata wujidat yakni wujidat tilkal asbab al-muayyanah, kapan didapatkan faktor-faktor tertentu itu, sabatal hukmu, hukum pun berlaku. Fahiya, ya, maka masalah ini mandurun fiha, ditinjau padanya di dalamnya, ila sabab, yang ditinjau di dalamnya adalah tinjauan kepada apa? Faktor penyebabnya. La ilal fa'il, bukan kepada pelaku. Jadi tinjauannya bukan kepada pelaku. Jika ditinjau pelakunya, anak kecil kok bukan mukallaf. Ini majnun kok bukan mukallaf. Jika ditinjau ke situ, memang tidak bisa dipermasalahkan dari sisi itu. Nah, marfu'un anhuma al-qalam, terangkat pena dari keduanya kalau ditinjau dari sisi taklif. Nah, tetapi tinjauannya bukan ke situ. Tinjauannya kepada faktor. Nah, apa sebab, apa faktor wajibnya zakat? Apabila ya seorang memiliki harta zakat dan terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, itu ada pada anak kecil tersebut, ada pada majnun tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin di sini bisa ditaklif la ilal fa'il. Adapun yang tadi tentang penjelasan al-hukukul maliyah, referensinya tadi bisa disusulkan, bisa dilihat di syarah muallif ada, di juga al-mudakkirah ada, al-mudakkirah syengkiri. Nah, kemudian ini yang sekarang, ta'liq la ilal fa'il. Fahiyya mandurun fi'ilal sabab la ilal fa'il. Fahuwa min khitabil wad'i, la min khitabil taklif. Fahuwa min khitabil wad'i, la min khitabil taklif. Marji'nya al-mudhakkirah. Kitab al-mudhakkirah oleh Syekh Qaidi. Nah. Jadi, masalah ini, fahuwa min khitab al-wada'. Ini termasuk dari khitab al-wada'. Khitabnya adalah al-wada'. Jadi, dari al-ahkam, termasuk al-ahkam al-wada'iyah. Bukan khitab taklif. Bukan ahkam taklifiyah. Khitabnya. Karena ini bukan mukallaf, tapi khitabnya al-wada'. Nah, faktor ada. Harta itu ada. Terpenuhi wajib zakat. Ya. Faktor kerusakan. Ya, dan itu merugikan orang lain. Nah. Jadi, harus diganti. Nah. Terkait dengan nafkah tadi, orang-orang itu berhak dapat nafkah dari hartanya. Faktor ada. Maka disalurkan dan seterusnya. Nah, jadi khitabnya al-wada. La min khitab al-taklif, bukan khitab al-taklif. Karena khitab al-taklif, mereka tidak terkena khitab taklif. Nah. Tetapi memang masalahnya khitabnya bukan khitab taklif ini. Sehingga, seperti dikatakan oleh Syekh, la ilal fa'il. Bukan ditinjau kepada fa'il, karena khitabnya bukan taklif. Tapi khitab al-wada dilihat kepada sebab. Sebab faktor, ada faktor penyebab hukum itu. Nah, berikutnya, wa hadha huwa ar-rajih min aqwali ahli al-ilm. Ini ana sadur dari syarah Syekh. Nah, wa hadha huwa ar-rajih min aqwali ahli al-ilm. Fawajibu fi maliha az-zakatu. Fawajibu فيجب في ماله في مالهما فيجب في مالهما الزكاة والإنفاق على أقاربها الفقراء والإنفاق على أقاربها الفقراء والسبب في وجوب الزكاة والسبب في وجوب الزكاة هو ملك النصاب والسبب في وجوب الزكاة هو ملك النصاب والسبب في وجوب الإنفاق والسبب في وجوب الإنفاق هو القرابة هو القرابة والزوجية والزوجية مع الغنى مع الغنى ثم إنه يتعلق بالمال ثم إنه يتعلق بالمال ثم إنه يتعلق بالمال تعلقا أوليا تعلقا أوليا قال تعالى خذ من أموالهم صدقة الآية من سورة التوبة طيب coba lihat ya khitab al-wada' yang dimaksud yaitu dari keterangan Syekh dalam syarahnya. Nah, yaitu kata beliau wahada huwa rajih min aqwali ahli al-ilm, yang benar, yang rajih dari pendapat ahli al-ilm. Fayajibu fi malihima az-zakatu, wajib pada harta keduanya zakat. Wal infaqu ala aqaribiha al-fuqara, dan wajib pada harta keduanya memberi nafkah kepada kerabat-kerabat keduanya yang fuqara masakin. Ya, yang fuqara masakin yang tidak tercukupi kebutuhannya, ya. Kebutuhan primernya dan daruratnya sehingga berhak untuk dinafkahi dari harta anak kecil atau majnun tersebut. Wasababu fi wujubi zakati, faktor wajibnya zakat, huwa milku nisab, yaitu memiliki nisab. Bukan meninjau dia mukallaf atau tidak. Yang jelas dia memiliki harta yang mencapai nisab. Berarti faktor itu ada padanya. Tanpa melihat dia mukallaf karena khitab. Tidak ada kaitannya di sini dengan khitab at-taklif. Nah, dalam masalah ini. Ya. Kemudian al-sabab fi wujubil infaq huwa al-qaraba waz-zawjiyah ma'al ghina. Nah, faktor wajibnya nafkah adalah al-qarabah, kerabat, kekerabatan, ya, hubungan kekerabatan. Itu dipelajari pada babun nafaqat. Nah, yaitu apabila seseorang mewarisi dari orang itu, jika orang itu wafat, dia mewarisi. Jika orang itu wafat dan meninggalkan andaikan meninggalkan harta waris jika dia wafat, maka seseorang mewarisi hartanya itu, maka seseorang yang mewarisi dari dia ini wajib memberi nafkah kepadanya seandainya ini kaya dan yang sana miskin, maka dia wajib memberi nafkah. Nah, itu kriteria atau dhabit. Nah, kerabat yang wajib dinafkahi. Yang wajib menafkahi ini, ya, kerabatnya yang miskin, yang andaikan kerabatnya miskin ini mati, meninggalkan harta, maka dia berhak mewarisinya. Baik. Az-zawjiyah, ini hubungan sama istri. Ya, ini suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Ma'al ghina tentunya, apabila bersama dengan apa? Kekayaan, yakni punya kelebihan harta untuk memberi nafkah. Nah, jadi anak kecil ini punya kerabat, dia anak kecil subhanallah kaya, banyak hartanya. Kenapa bisa? Mungkin dia dapat warisan banyak, majnun, begitu juga dapat warisan yang banyak. Atau sebelum dia gila, nah, dia punya harta banyak. Nah, dia punya kerabat-kerabat yang miskin, wajib disalurkan nafkah dari hartanya. Begitu maksudnya. Nah. Jadi, summa innahu yata'allaqu bil mal ta'allaqan awwalian. Kemudian masalah zakat ini itu terkait dengan harta, dengan keterkaitan dari pertama, keterkaitan yang pertama kali terkait dengannya adalah harta. Ta'allaqan awwalian. Sifatnya dia yang pertama terkait, ya. Yakni zakat, keterkaitan zakat itu dengan harta pertama kali sebelum terkait dengan pemilik harta. Ya ta'allaku az-zakat bil mal ta'alluqan awwalian. Qala ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan. Coba ambil dari harta mereka. Shadaqatan zakat. Jadi memang terkait langsung dengan harta. Jadi kapan harta zakat miliki mencapai nisab? Dimiliki oleh seseorang berarti faktornya ada. Selepas dia mukallaf atau bukan. Nah, tetapi seperti yang dijelaskan tadi, tentunya yang bertindak, yang mutasarrif di sini, kan dia anak kecil, tidak berakal, majnun tidak berakal. Al-mutasarrif, yang bertindak dalam perkara ini semua, siapa? Wali yang menangani anak kecil dan menangani orang gila tersebut. Nah, lanjut. Saya ada waktu kah? Saya ada sedikit, nah. Wat takalif. التكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره بقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم لقوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قوله صلى الله عليه وسلم لأمر بن العاص أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سألوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين Tayyib. Wa takalif lil amr wan nahi syamilun lil muslimin kuffar. Pembebanan syariat dengan perintah dan larangan itu meliputi kaum muslimin dan kaum kuffar secara umum. Lakin artinya apa? Khitab itu juga tertuju, maksudnya apa? Maksud kalimat ini khitab at-taklif juga tertuju kepada orang kafir. Artinya orang kafir juga dituntut melaksanakan syariat itu. Ya, lakinnal kafira, tetapi orang kafir la yasihhu minhu fi'lul ma'mur bi hal kufri, tidak sah darinya amalan dia mengerjakan perintah itu di masa kufurnya. Artinya apa? Jika mau sah, dia harus melalui Islam dulu. Dua kalimat syahadat itu pintunya. Selama dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, selama dia tidak masuk Islam, langsung sholat, zakat, dan seterusnya, puasa, dan seterusnya, ibadah, tidak, tidak sah. Nah, karena ada penghalangnya, ada penggugurnya. Yaitu apa? Kekufuran, kufur akbar yang ada padanya. Itu harus dia bersihkan dulu, dia harus mensucikan dirinya dulu dari itu dengan dua kalimat syahadat. Masuk Islam, taubat dari itu, barulah bisa sah. Tetapi jika begitu, apa maknanya khitab tertuju, dia dituntut melaksanakan syariat padahal juga tidak sah? Maknanya akan dijelaskan nanti. Maknanya, dia berdosa dengan tidak mengerjakan itu. Dia berdosa dengan sebab kekufurannya, kesyirikannya, dia berdosa dengan sebab dia tidak sholat, dan seterusnya. Karena sebenarnya dia mukhotob. Bil amri wan nahi, dia mukhotob dalam hal perintah untuk bertauhid. Mukhotob larangan syirik, kufur. Mukhotob sholat. Mukhotob ya, larangan meninggalkan sholat. Mukhotob berpuasa Ramadan. Mukhotob meninggalkan puasa Ramadan. Wahakadah. Jadi semua ini ketika dia tidak laksanakan, ada ganjarannya. Tetapi dia tidak bisa langsung sholat, puasa dan seterusnya, itu tidak akan sah tanpa melewati, mensucikan diri dulu terkait dengan kekufuran dan kesyirikannya. Dua kalimat syahadat itu Islam dulu, ini maksudnya. Nah, diqauli ta'ala dalil yang menunjukkan tidak diterima assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umma balam antakubala minhum. Napa qawatun ilanhum kafaru bila rasulih. Tidak ada yang menghalangi mereka. Ya. Meskipun ayat ini terkait dengan orang munafik, tapi secara makna, ya, semua orang kafir masih dalamnya. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah mereka, kecuali sesungguhnya mereka itu kufur kepada Allah dan Rasulnya. Itulah Taubah ayat 54. Nah. Sayyid. Wala yu'maru biqada'ihi idha aslama. Dan kafir itu tidak diperintah untuk mengqada' seluruh takalif syariat yang dulu dia tinggalkan di masa kufurnya ketika dia masuk Islam. Sekian sholat tidak dikerjakan, sekian puasa tidak dikerjakan selama kufurnya, ya. Ketika dia hadahullah ilal Islam, kemudian dia masuk Islam. Apakah semua sholat dulu ketika dia kafir, misalkan, harus dia qada? Jawabannya tidak. Naam. Liqauli ta'ala, qul lilladzina kafaru, katakan kepada orang-orang kafir, iyantahu, jika mereka berhenti dari kekufuran mereka, yughfar lahum ma qad khalaf, diampuni bagi mereka apa yang telah lalu. Sudah. Sudah terhapus dengan keislamannya. Al-Anfal ayat 38. Yang demikian tidak diperintah untuk mengqada. Naam. Wa qawlihi li Amr ibn al-As, dan sabda Nabi alaihi wasallam kepada Amr ibn al-As, ama alimta ya Amru, tidakkah engkau mengetahui wahai Amr, annal islama yahdimu makana qablah, bahwa sesungguhnya Islam itu meruntuhkan, menggugurkan makana qablah, dosa-dosa yang pernah ada sebelumnya. Nah, hadis ini riwayat Muslim. Jadi dengan Islam itu dia tersucikan langsung seluruhnya, seluruh kesalahannya, ya, mulai dari kufurnya, kufur akbarnya, kufur asgornya, syirik akbarnya, asgornya, kemudian kefasikan-kefasikannya, meninggalkan sholat, puasa dan seterusnya, semuanya itu, ya, terhapuskan semua, tersucikan dengan Islam. Ini makna ayat dan hadis. Wa innama yu'aqabu 'ala tarkihi idza mata 'ala al-kufri. Akan tetap hanya sesungguhnya dia diikhab, dihukum, ya, ganjaran dengan siksaan di akhirat ala tarkihi, dengan sebab dia meninggalkan syariat itu, meninggalkan Islam, meninggalkan dua kalimat syahadat, meninggalkan sholat, misalnya puasa dan seterusnya, idza mata al-kufri, jika dia wafat di atas kekufuran. Di qawli ta'ala jawabil mujrimina idza su'ilu, berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang jawaban orang-orang mujrim dalam neraka ketika ditanya oleh orang mukmin dalam jannah, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka saqar, qalu lam nakum minal musallin, mereka menjawab karena kami dulu tidak sholat. Ya kan? Berarti dengan sebab tidak sholat, dia diadab. Walam nakunu tu'imul miskin, dan kami dulu tidak memberi makan fakir miskin, tidak berzakat, tidak bersedekah. Wa kunna nakhudu ma'al qa'idin, dan kami dulu larut dalam pembicaraan-pembicaraan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana yaqin, dan adalah dulu kami mendustakan hari kebangkitan. Dan ini yang terbesar, kesalahan terbesarnya ini, kekufuran terhadap kepada Allah dan Rasulnya, kufuran terhadap hari kiamat. Hatta asana al-yakin, sampai datang kepada kami al-yakin, yakni al-maut, sampai kami mati, kami di atas keadaan itu. Jadi di sini mereka tidak mencukupkan dengan kami diadab karena kami nukadzibu biyaumiddin. Hanya karena itu. Li'annana nakfuru billahi wa rasulillah, nu'minu billahi wa rasulillah. Jawabannya bukan hanya mengatakan karena kami tidak beriman kepada orang, karena kami mendustakan. Tetapi mereka merincikan, karena kami tidak sholat, kami tidak ini, kami menunjukkan bahwa syariat-syariat tersebut yang ditujukan kepada para mukallafin itu juga tertuju kepada mereka, dan sebab karena sebab mereka tidak mengerjakannya, mereka semakin diadab dengan sebab itu. Nah, semua takalif syariatnya, dua kalimat syahadat, sholat dan seterusnya. Nah, meskipun sebab utamanya yang pertama. Sebagaimana halnya sholat dan yang lainnya tidak akan sah tanpa melalui dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Tapi dengan sebab dia meninggalkan dua kalimat syahadat, yang sebab dia tidak sholat dan seterusnya, padahal mereka muqhatabun, mereka diadab, semakin diadab dengan sebab itu. Wa li hadza nastaghfirullah wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nas